السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla perkenankan kita dan Allah Subhanahu wa Taala berikan kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang agung yaitu salatul fajri, salat subuh. Yang mana salat subuh ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man shallal fajra fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka sama seperti dia salat setengah malam. Dalam lafaz yang lain, fa ka'annama qama al-laila kullah, seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Maka hanian beruntung orang-orang yang bisa mendatangi salatul fajar ke masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi ini insyaallah azza wa jalla kaidah-kaidah penting mengamalkan sunnah, dan bukunya sudah ada di panitia di bawah bisa didapatkan. Dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan bahas beberapa poin dari buku ini. Buku ini saya tulis karena pentingnya kita memiliki pondasi dan dasar ketika mengamalkan petunjuk dan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita telah memberikan sumbangsih yang besar bagaimana mereka berkhidmah membantu ya dan menyebarkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tulisan dalam hal ini ada namanya qawaid wa dhawabit fi fahmi sunnah, kaidah-kaidah, pondasi-pondasi dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam benar. Kemudian juga yang kami tulis di sini kaidah-kaidah dalam mengamalkan, dalam memahami ditulis oleh para ulama kita. Kemudian juga dalam mengamalkan pula ditulis oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka, kitab-kitab mereka yang begitu banyak. Nah, kita kumpulkan di sini ada beberapa kaidah-kaidah dalam mempraktikkan sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini kita akan ambil pada kesempatan ini ada beberapa poin. Mengingat waktu yang begitu terbatas, maka kita ambil beberapa poin. Poin pertama, tidak mengapa kita ulangi karena buku ini sudah kita kaji di satu tempat. yaitu poin pertama, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah, pengertiannya secara bahasa adalah at-tariqah, jalan. Was-sirah, metode, cara. Maka ini dikatakan sunnah. Baik caranya bagus maupun caranya tidak bagus, dalam bahasa Arab namanya sunnah. Hal ini telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ketika beberapa orang dari Mudhar datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, menenteng pedangnya, kelihatan pada diri mereka kefakiran, maka Nabi alaihissalatu wassalam menganjurkan untuk bersedekah. Mulailah seorang ansar membawa sedekahnya, hampir tangannya tidak mampu untuk memikul sedekah, tangannya tidak mampu untuk menenteng sedekah tersebut. Diberikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulai ansar ini sedekah, maka langsung yang lainnya berbondong-bondong mengikuti orang ini. Maka langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang memulai cara yang baik dalam Islam. Cara yang baik di sini tentunya apa? Telah dimulaikan atau telah ditunjuk dan telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia yang menciptakan baru. Lalu mengatakan hasanah. Tetapi ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai praktiknya dan diikuti oleh orang banyak, maka ini dikatakan apa? Sanna sunnatan, memulai praktik suatu sunnah. Falahu ajruha, dia mendapatkan ganjaran pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Min ghairi ayyang kuswa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti sunnah yang baik tersebut sedikit pun sampai hari kiamat. Kemudian lanjutkan hadis ini, kelanjutan hadis ini, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memulai cara yang jelek? Cara yang jelek tentunya yang tidak berdasar dan tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang memulai, fa alaihi wizruha, dia mendapatkan dosanya, wa wizru man 'amila biha, dan dosa dari orang-orang yang mengamalkan keburukan yang telah dia contohkan. Min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa pengikutnya sedikit pun. Maka ini dia makna as-sunnah secara bahasa. Adapun secara istilah dijelaskan oleh para ulama kita, sunnah artinya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sunnah. Baik berupa perintah untuk diamalkan maupun larangan untuk dijauhi. Ini dari makna sunnah yang menyeluruh. Seluruh yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa perintah untuk dilaksanakan, sunnah. Berupa larangan untuk ditinggalkan, dikatakan semuanya as-sunnah. Maka yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup banyak hal berupa akidah, keyakinan yang ada di hati kita, yang merupakan prinsip dasar. Kemudian ibadah, salatnya, zakatnya, hajinya, menyembelihnya, puasanya, zikirnya, jihadnya, atau seluruh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibadah, maka ini dikatakan sunnah. Kemudian akhlak, perangai, tingkah laku kita, budi pekerti kita, bakti kepada orang tua, terhadap baik terhadap tetangga. Kemudian salam, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Dan semisalnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dikatakan pula sebagai sunnah. Kemudian baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya mustahab maupun yang hukumnya makruh ataupun yang hukumnya haram, kalau datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan as-sunnah. Maka dengan demikian sunnah ini cakupannya sangat luas. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para ulama kita, sunnah ini memiliki arti beberapa makna. Makna yang pertama, sunnah artinya adalah al-Islam kullah. Islam ini semuanya. Ini makna dari sunnah. Ini yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dari as-sunnah artinya adalah Islam atau syariah. Ya, mencakup seluruh ajaran syariat ini. Ini hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, makna yang pertama adalah asy-syari'atu kulluha. Seluruh agama ini, seluruh bagian dari Islam ini dikatakan sunnah. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada tiga orang datang ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama bertanya tentang puasa Nabi alaihi salatu wasallam, puasa sunnah. Maka istrinya menjawab, Nabi puasa, Nabi kadang-kadang tidak puasa. Kemudian yang kedua bertanya tentang puasa salat malam Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam salat, tidur, istirahat. Kemudian yang ketiga bertanya tentang nikah, hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya. Setelah dijelaskan, faka'annahum taqalluha. Seolah-olah mereka itu menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Tetapi mereka mengatakan apa wajar? Fa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam, dosanya yang telah lalu diampuni, yang akan datang pula telah diampuni oleh Allah azza wa jalla. Maka wajar ibadah Nabi sedikit. Jadi dianggap oleh sahabat ini sedikit para jemaah. Sampailah berita ini ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai berita ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa gerangan orang-orang mengatakan begini begini? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni akhsyakum lillah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lah, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah azza wa jalla, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Walakinni asumu wa aftir. Meskipun demikian, aku puasa, aku juga berbuka. Wa usalli wa arqud, aku salat, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan menikahi para wanita. Ah, ujung hadis mengatakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk golonganku dan bagianku. Di sini apa? Puasa, menikahi wanita, kemudian juga sholat malam. Ini bagian-bagian dari agama. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sebagai sunnah. Maka ini makna yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah bimakna syariah. Sunnah artinya adalah syariat secara menyeluruh. Kemudian juga dalam hadis yang lain, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berhaji, kemudian orang-orang pada lebaran bagi yang tidak berhaji, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza," pada hari Idul Adha yang pertama kali kita lakukan adalah salat. "Tsumma narji' fananhar," kemudian pulang lalu potong kurban. "Faman fa'alahu," siapa yang seperti ini caranya, "faqad asaba sunnatana," maka praktiknya telah sesuai dengan sunnah kami. Berarti apa? Syariat kami. Waman dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelihnya sebelum salat, bukan setelah salat, ya, "fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi," ini adalah daging biasa yang diberikan kepada keluarganya. Ini dia makna pertama dari sunnah yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah berarti syariat ini menyeluruh. Kemudian makna yang kedua, sunnah lawan dari Al-Qur'an, muqabil Al-Qur'an. Sunnah artinya yang bukan Qur'an. Ini juga terdapat dalam banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Innal amanata nazalat minas sama." Amanat lawan dari khianat. Amanat ini turun dari langit. "Fi jazri qulubir rijal," di lubuk hatinya manusia ini diletakkan oleh Allah azza wa jalla amanat itu. "Wa nazala al-Qur'an," kemudian Quran turun juga. "Faqara'ul Qur'an," maka manusia ini membaca Al-Qur'an. "Wa 'alimu minas sunnah," dan mereka juga mengetahui sunnah. Maka di sini sunnah artinya yang bukan Qur'an. Ini makna yang kedua terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang ketiga, sunnah berlawan dari bid'ah yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ini disebut, "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub." Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wejangan nasihat yang menggetarkan hati ini. "Wa dzarafat minhal 'uyun," menjadikan mata menangis. "Faqala ausina ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, wasiati kami." "Ka'annaha mau'izatun muwaddi'," seperti wasiat perpisahan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Nabi katakan dalam hadis tersebut, di akhir hadis mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum," sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, "fa sayara ikhtilafan katsira," akan banyak melihat perbedaan. Ketika banyak perbedaan, apa yang harus kita lakukan? "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid." Pegang teguhlah sunnahku. Pegang teguh sunnahku. Dan sunnahnya khalifahku yang lurus dan terpimpin, gigit dengan gigi geraham kalian. Artinya ini menunjukkan syiddatut tamassuk, pegang teguh dengan kuat. Kemudian hadis tersebut lanjutannya mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur," jauhkanlah perkara-perkara baru dalam urusan agama. "Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah," seluruh perkara yang baru dalam urusan agama ini bid'ah. "Wa kullu bid'atin dhalalah," dan seluruh bid'ah itu sesat. "Wa kullu dhalalatin finnar," dan seluruh kesesatan itu di neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala dan yang lainnya. Inilah dia tiga ini makna sunnah terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariah secara menyeluruh, kemudian yaitu lawan dari atau yang bukan Quran, kemudian yang ketiga lawan dari perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah di dalam agama ini. Inilah dia makna as-sunnah. Kemudian yang ke berikutnya, masalah berikutnya kita akan ambil yaitu fadlu at-tamassuk bis-sunnah, keutamaan berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terdapat di dalam halaman yang ke-67. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keutamaannya? Keutamaannya sangat banyak. Kita ambil ya, yang pertama di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mengantarkan kita kepada mahabbatullah. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah cinta kepada hambanya, berbeda ketika hambanya cinta kepada Allah. Kalau hambanya cinta Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dicintai oleh Allah. Tetapi kalau Allah mencintai hambanya, sudah enggak ada urusan, sudah jannah, surga. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, jikalau kalian kepada mereka manusia ini, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ittiba' kepadaku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakallah azza wajalla, keutamaan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sangat banyak. Tetapi yang butuh sekarang ini adalah kita butuh bagaimana aplikasinya, bagaimana praktik kesehariannya kita berusaha mengikuti jejak dan langkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cintamu. Buktikan cinta kita dengan apa? Praktik. Kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai makanan kesukaan Nabi itu yang dipesan para hadirin. Kalau masalah ibadah jangan pernah tanya. Secuil pun mereka tidak berani meninggalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu mereka sandarkan hakadz sunnah, demikian sunnah, demikian sunnah. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan, jikalau kalian cinta, benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ingat, tidak semua orang cinta dikatakan dicintai. Maka oleh karena itu para ulama salaf mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukan perkara yang besar engkau itu cinta, tetapi yang besar itu kalau Allah mencintaimu. Boleh saja orang mengatakan saya cinta, tetapi kenyataan praktik jauh dari kecintaan. Cinta hanya sekali setahun dan aplikasinya pun tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam dengan kelahirannya beliau apa? Puasa. Hari Senin. Kemudian bukan Senin saja, Kamis Nabi puasa. Ketika ditanya, Senin itu aku dilahirkan, kemudian Senin dan Kamis itu Allah mengangkat amalanku dan aku senang ketika diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Taha Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya aku ghaffar, Maha mengampuni bagi yang bertaubat dan beriman, beramal saleh. Thumma ihtada, kemudian dia mendapat hidayah. Qala Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in mengatakan, ay lazim as-sunnah, kemudian dia konsisten di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang kedua, mendapatkan keutamaan pahala yang sangat besar, lebih-lebih ketika terasingnya sunnah tersebut. Pahala yang besar. Diriwayat oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Tha'lab Al-Khushani radhiyallahu an, "Inna min waraikum ayyam as-sabr," kata Nabi alaihi salatu wasallam. Di hari belakangan, hari membutuhkan sabar. Bukan sabar saja, ekstra sabar. Kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamar." Bersabar di saat itu, memegang teguh agama ini seperti memegang bara api, menggenggam bara api. Ya kalau sekitar dipegang masih ada yang keluar para jamaah. Tapi ini digenggam enggak ada yang keluar, tertutup semuanya. Maka jelas oleh para ulama kita berdasarkan hadis ini, ya. Kalau digenggam tertutup semuanya dan panasnya lebih dahsyat. Tetapi di awalnya panas, lama-kelamaan bara itu akan mati. Maka demikian pula di awal kita memegang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak ocehan, banyak celaan, dan bahkan banyak isu murahan. Bagaimana isu murahannya? Ini Wahabi datang ini kata. Ini isu murahan ini para jemaah. Kenapa? Penjajah yang punya omongan. Supaya menghambat umat ini maju. Karena apa? Kalau mereka berpegang teguh dengan sunnahnya, mereka akan maju. Sehingga mampu untuk melawan orang-orang kafir, menggetarkan hati-hati mereka, menakuti hati-hati mereka, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Nusirtu birra'bi masirata syahrin." Allah menangkan aku dengan dicampakkan rasa takut di hati musuh perjalanan sebulan. Sebelum Nabi perang, musuh sudah takut pada Allah. Sekarang kita di depan saja tidak takut. Kenapa? Ya karena kita jauh dari agama kita. Hadahu. Maka Nabi bersabda, "Lil 'amili fihinna aw sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr." Yang bersabar seperti menggenggam bara api. "Lil 'amili fihinna," yang beramal di saat itu seperti amalan kalian wahai para sahabat, "falahu mithlu ajrina khamsina minkum," dia mendapatkan ganjaran 50 di antara kalian. 50 sahabat. Maka para sahabat bertanya, "Awaminhum ya Rasulullah?" 50 dari mereka atau dari kita? "Qala bal minkum," 50 dari kalian. Ini besarnya keutamaan orang yang mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zamanil ghurbah, di zaman keterasingan. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang mengikuti Nabi asing di tengah kaum kafir. Tapi di zaman ini orang yang mempraktikkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam asingnya di tengah kaum muslimin para hadirin. Maka akhir zaman sungguh semakin besar ganjarannya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang ketiga akan menyelamatkan kita dari perkara-perkara bid'ah yang kita sebut dalam hadis yang tadi. Nabi mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Kalau terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, kita pegang teguh kembali ke petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kita memegang teguh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamat dari perkara-perkara baru dalam agama. Abdullah ibn Munazil rahimahullah berkata, "Man ibtuliya bitadhyi'il fara'id ubtuliya bitarkis sunan." Siapa yang diuji, "Man tahawana bil fara'id," siapa yang meremehkan amalan wajib, "ubtuliya bitarkis sunan." Allah Azza wa Jalla akan uji dia dengan akan meninggalkan sunnah. Lalaikan yang wajib, yang sunnah ini pun akan kita tinggalkan. "Waman tahawana bis sunani ubtuliya bil bid'ati." Siapa yang meremehkan amalan-amalan sunnah, Allah akan uji dia dengan jatuh dalam perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah dalam agama. Maka oleh karena itu Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, "At-tamassuku bis-sunnati najat." Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam keselamatan. Kemudian juga Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "As-sunnatu safinatun Nuh." Sunnah itu ibarat bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang naik, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharib. Siapa yang tidak ikut naik, maka dia akan tenggelam. Dunia tenggelam dengan perkara-perkara baru dalam agama ini. Di akhirat dia akan tenggelam di api neraka. Kenapa? Karena Nabi mengancam wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Ini dia di antara keutamaan memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya, kaidah dalam mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan yang pertama di antara kaidah tersebut adalah amalkan sunnah meskipun orang meninggalkannya. Dan ini sering disebut oleh para ulama kita, mengamalkan as-sunanul mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sangat banyak ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh kaum muslimin dan tidak terasa mereka meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "La ya'ti 'alan nasi zamanun." Tidak akan datang bagi manusia ini suatu masa illa wa amatus sunan wa ahyaul bidah, melainkan mereka akan mematikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan perkara-perkara baru dalam agama ini. Setiap masa akan seperti itu. Nah, amalkan sunnah sekalipun orang meninggalkannya. Dan disinilah dia besarnya ganjaran orang yang menghidupkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah yang kita sudah ambil yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu sampaikan sunnah, jelaskan sunnah dengan baik, jangan dijadikan sumber pertengkaran. Jangan kita jidal, jangan kita berdebat, debat kusir, debat mencari pembenaran, debat mencari kemenangan. Dan ini namanya debat merupakan hukuman oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma dhalla qaumin ba'da hudal ladzi kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan hidayah melainkan karena suka berdebat. Maka dalam agama ini namanya berdebat tercela, kecuali al-jidal billati hiya ahsan, perdebatan dialog yang terbaik dengan mengedepankan keikhlasan mencari kebenaran, kemudian dengan berdasarkan ilmu, kemudian bersandar kepada babut tanasuh, saling nasihat menasehati. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, dia berdialog dengan Yunus As-Safadi, tidak sepakat dalam beberapa hal, dialog tidak ketemu. Selesai dialog, Imam Syafi'i pegang tangannya Yunus. "Ya Yunus, kita berbeda pendapat dalam hal ini. Tetapi apa yang menghalang kita untuk bersahabat?" Karena toh juga yang diperbedakan, diperselisihkan masalah yang memang boleh berselisih. Artinya memang ijtihad. Maka langsung Yunus mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan akhala minasyafi'i." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih dalam akalnya, lebih besar akalnya selain dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, sekarang pada kesempatan pagi ini saya akan ambil kaidah yang ketiga, menimbang antara maslahat dan mafsadat ketika mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah dalam agama kita, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah para jamaah. Jikalau mudarat lebih besar, manfaat yang didapatkan sedikit, maka kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan yang lebih besar lebih dikedepankan daripada mendapatkan maslahat yang sedikit. Contoh dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan tentang pembangunan Ka'bah. Ka'bah yang ada sekarang ini para hadirin, bangunannya Quraisy. Artinya ya, sampai mana ukurannya ini bangunan Quraisy. Ka'bah yang sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin lahadamtul ka'bata wala ja'altu laha babain wala banaituha ala qawaida Ibrahim." Wahai Aisyah, sekiranya kaummu ini tidak baru masuk Islam, artinya andai kata mereka sudah lama masuk Islam, niscaya aku akan hancurkan bangunan Ka'bah sekarang dan aku bangun sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim. Bagaimana pondasi Nabi Ibrahim? Yang letter U para jemaah itu masuk dalam bagian Ka'bah. Hijir, Ismail. Sebenarnya Ka'bah itu terus memanjang begitu, nanti U terus terakhirnya termasuk Hijir Ismail. Maka sekarang siapa yang mau sholat di dalam Ka'bah, sholat sunnah, masuk saja di Hijir Ismail. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya, sallu fi musallal akhyar, washrabu min syurbil abrar. Sholatlah di tempat sholatnya orang pilihan-pilihan Allah. Dan minumlah dengan minuman orang-orang mulia, yaitu air zam-zam. Nabi SAW mengatakan, andai kata kaummu tidak baru masuk Islam, ini saya akan aku hancurkan Ka'bah, dan Ka'bah ini akan aku bangun seperti pondasinya Ibrahim, termasuk di dalamnya apa? Hijir Ismail. Dan aku jadikan baginya dua pintu. Maka perhatikan para jemaah, di dekat rukun Yamani ada seperti bekas pintu. Jadi tembus dari Hajar Aswad, pintu samping Hajar Aswad, tembus dia di rukun Yamani sebenarnya. Lalu Nabi SAW katakan, ya Rasul, ditanya oleh Aisyah, kenapa kok tinggi pintunya sekarang? Ya Aisyah, inna qaumaki yamna'u man sya'a wa yudkhilu man sya'a. Kaummu ini sengaja meninggikan pintu Ka'bah itu untuk menjadikan Ka'bah ini siapa yang dikehendaki masuk-masuk, yang tidak dikehendaki masuk enggak masuk. Maka zaman sekarang yang bisa masuk para pejabat-pejabat tinggi saja. Dan ini memang sudah turunan sejak siapa? Sejak zaman Quraisy. Hadza huwa. Nah, perhatikan di sini para hadirin, kaidah yang tadi menolak mudarat yang lebih besar lebih dikedepankan daripada mendapatkan maslahat yang sedikit. Sekarang, maslahat kalau dibangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim. Maslahat. Tapi di samping itu bakalan murtad orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Islam dari kalangan Quraisy yang baru masuk Islam. Nah, berarti apa? Mudarat kekafiran jauh lebih besar daripada manfaat membangun Ka'bah dengan bangunan Nabi Ibrahim. Maka tidak jadi dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa bangunan Quraisy itu seperti ini para jamaah? Kok tidak masuk di dalamnya Hijir Ismail? Qasrat bihimun nafaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta mereka yang halal itu enggak cukup. Jadi mereka kalau yang haram enggak mau dimasukin para jamaah. Enggak mau dimasukin untuk Baitullah. Nah, maka kita di sini jangan kasih masjid yang haram-haram para jamaah. Ya, hasil korupsi. Ah, ini maksudnya sudah kan biar halal deh. Ya, nggak boleh uang panas, uang apa? Jadi Quraisy kafir pada jemaah, tulen kafirnya. Tetapi apa? Dalam masalah halal haram untuk bangunan Allah Azza wa Jalla, rumah Allah, nggak berani mereka. Akhirnya terjadilah bangunan seperti ini. Nah, di zamannya Abdullah bin Zubair terwujud, dibangun oleh Abdullah bin Zubair seperti bangunan Ibrahim, dibuatkan dua pintu. Datang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, diserang Abdullah bin Zubair, imarah Makkah. Akhirnya apa? Terbunuh Abdullah bin Zubair, lagi dihancurin Ka'bahnya. Dibangun seperti bangunannya Quraisy. Tetapi saat itu Khalifah mengetahui hadis yang tadi, hadis Sahih Bukhari ini, dia menyesal. Nah, di zamannya Imam Malik rahimahullah ta'ala, penguasa saat itu meminta Apa katanya kepada Imam Malik? Imam, bagaimana kalau kita bangun lagi seperti bangunannya Abdullah bin Zubair? Imam Malik mengatakan, cukup, jangan jadikan Ka'bah ini mainannya para raja. Datang raja berikutnya, robah lagi. Datang raja berikutnya, robah lagi. Akhirnya tetaplah sampai sekarang para hadirin. Nah, di sini menimbang antara maslahat dan mafsadah. Baik, kita ambil contoh lain sebagaimana dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ya. Dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Sebelumnya Ibnu Hajar mengatakan, salah satu pelajaran dari hadis ini ialah boleh meninggalkan suatu kemaslahatan demi menghindari kemudaratan yang kadarnya lebih besar. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan termasuk juga di dalamnya adalah apa? Qawaid-qawaid, kaedah-kaedah dalam mengingkari kemungkaran. Kalau kita mengingkari kemungkaran para hadirin, ada maslahat, tetapi menimbulkan mudarat lebih besar, haram hukumnya mengingkari kemungkaran tersebut. Contoh, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan engkau caci maki ya berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya mereka akan mencaci siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yaitu apa? Menentang pemerintah, kita mengkudeta penguasa. Maslahatnya apa? Supaya ini penguasa ya tidak menegakkan syariat. Kita mengkudetanya supaya menegakkan syariat, maslahat. Tetapi mudaratnya apa? Akan banyak darah kaum muslimin tertumpah. Tentu mudarat lebih besar. Kenapa? Nabi bersabda, lahadmul ka'bata hajaran hajaran. Dihancurkannya Ka'bah satu demi satu batunya, ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah, min antusfaka damin mri'in muslimin, daripada menumpahkan darah satu nyawa muslim pada jemaah. Ya sekarang pemerintah punya senjata lengkap, pasukan terlatih, mau dikudeta, turun perintah yang macam-macam, sikat. Kita hanya punya pisau dapur, jarum suntik aja masih dari luar Islam. Maslahat, ada maslahat supaya dia menegakkan syariat, jatuh ganti yang lain. Tapi mudaratnya lebih besar, maka haram pula di sini para jemaah. Ini dalam ingkarul munkar. Sekarang ini dalam apa? Dalam mempraktikkan suatu sunnah, mengamalkan suatu sunnah, membangun bangunan Nabi Ka'bah dengan bangunan Ibrahim sunnah. Tetapi mudaratnya akan murtad orang-orang yang sudah masuk Islam, maka ini mudarat lebih besar. Contoh lain dibawakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Misalkan kita meyakini bahwasanya lebih afdal bacaan basmalah ketika Fatihah itu dengan suara sir. Tapi di tempat itu mereka memakai suara jahar dan belum paham kalau sir itu lebih afdal. Ya, maka kalau kita ditunjuk menjadi imam, tidak mengapa kita mengangkat suara kita membaca basmalah ya, demi ta'liful qulub, untuk menjinakkan hati mereka. Tetapi ingat, tidak boleh akan terus seperti itu. Mesti kita juga sampaikan bahwasanya Nabi SAW ya, kebanyakan bacaan basmalah waktu fatihahnya dengan suara sir. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, ana a'rabiyyu in jahartu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku ini primitif, aku ini badui kalau terus-terus menyaringkan suara bismillah ketika membaca al-fatihah. Nah, turun di suatu tempat seperti itu, terus nyaring bismillahnya. Nah, untuk ta'liful qulub, dalam mempraktikkan sunnah seperti ini, kalau kita suara sir, orang bakalan ribut. Apa kata orang? Wah, ini tidak sah fatihahnya ini. Bakalan ngulangi semua sholatnya. Maka ini mudarat lebih besar ketimbang maslahat untuk mengecilkan suara. Dan seperti itu dalam kaidah-kaidah dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Tentu para hadirin, ya, Ini di tengah umat, di tengah masyarakat yang belum memahami sunnah. Adapun kalau sudah memahami sunnah, lantas kita praktikkan sunnah, komplain, maka apa? Jangan dihiraukan. Ini orang yang tidak memahami petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda sikap dakwah kita dengan orang yang sudah memahami petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh para hadirin, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegasi seperti yang tadi. Kenapa orang-orang mengatakan begini? Ya, mau sholat terus, nggak mau tidur. Mau puasa terus, nggak mau buka. Kemudian nggak mau nih, nggak mau nikah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah Azza Wajalla. Meskipun demikian, aku puasa, aku berbuka, aku tidur, aku sholat, aku tidur, dan aku menikahi para wanita. Langsung Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka terhadap caraku bukan termasuk golonganku. Apa ndak keras ini para jamaah? Tapi terhadap siapa? Orang-orang yang sudah memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha. Demikian ini akan menjadikan kita bijak dalam mengamalkan dan menyampaikan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga, menimbang antara maslahat dan mafsadah dalam mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan di sini. Jadi pemahaman yang benar dan tepat terhadap kaidah di atas adalah apabila mafsadat pengamalan salah satu sunnah yang hukumnya mustahab, ya, bukan sunnah yang hukumnya wajib, ya, lebih besar daripada maslahatnya, maka tundalah dahulu pengamalannya pada kondisi tersebut dengan tetap memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, wajib terus mengingatkan pentingnya mengamalkan sunnah. Yang kedua, jangan sunnah tersebut ditinggalkan selamanya, tapi ditunda beberapa saat boleh. Yang ketiga, apabila dorongan orang-orang tidak menginginkan pengamalan sunnah itu karena fanatik mazhab. Contoh para hadirin, kalau antum sholat di daerah India, Pakistan, jangan coba-coba bilang amin, ya. Kenapa? Digebukin nanti. Karena mazhabul Hanafiyah, aminnya enggak pakai amin. Kecil, sorry. Ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza ammana al-imam fa amminu." Apabila imam amin, maka amin. Aminkan. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang imannya aminnya sepakat dengan aminnya malaikat, maka Allah azza wajalla akan mengampuni dosanya yang telah lewat. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hasadakumul yahud ala ma hasadakum alai ala amin wassalam." Yahudi tidak pernah iri seirinya terhadap aminnya kita dan salamnya kita. Yahudi enggak punya amin, Yahudi enggak punya salam. Wahai Nabi juga disebut oleh para sahabat, "Wa kana yajharu bit ta'min." Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat suaranya dengan ucapan amin. Nah, sekarang di satu tempat mereka ini enggak pakai amin. Bolehlah kita tunda kita mengatakan amin yang besar pada jemaah. Ya. Tetapi jangan terus-menerus. Nah, sekarang kita jelaskan, tapi mereka tetap ngeyel. Ini mazhab kita ini. Ini mazhab Hanafi ini katanya. Maka kalau terjadi seperti ini atau karena mengikuti aliran yang menyimpang, maka mereka bisa dikatakan sebagai pembenci sunnah. Maka hal ini tidak perlu untuk dihiraukan. Ini dia hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kaidah dalam memahami sunnah atau mengamalkan, begitu, mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimbang antara maslahat dan mafsadah. Saya kira demikian mungkin kajian kita pada kesempatan pagi ini. Untuk lebih lanjut bisa dibaca dan bukunya disiapkan di bawah. Jadi apa-apa yang kita tulis dalam kitab ini sudah ada, yaitu sekitar ada 5 kaidah saja para hadirin. Dan buku yang baru insyaallah nanti, yaitu sunnah-sunnah Nabi yang variasi dalam satu ibadah. Contoh, sebagaimana kita contohkan semalam, dalam takbiratul ihram ada tiga cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takbiratul ihram. Itu berbicara hanya takbir, belum berbicara tentang wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum berbicara tentang ya salat-salat yang lainnya, belum berbicara tentang janaiz, belum berbicara tentang haji. Dalam bab azan sangat banyak, dalam bab salat sangat banyak sunnah yang sifatnya variasi para jamaah. Dalam satu ibadah ada beberapa cara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Silakan kami berikan waktu untuk tanya jawab. Ustaz, salat subuh yang pakai kunut, apakah itu sunnah Nabi atau itu termasuk bid'ah? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, pertama masalah ini diperselisihkan bersandar kepada hadis yang sampai kepada para imam kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memandang kunut subuh itu sunnah. Kenapa? Dia bersandar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Senantiasa Nabi kunut di waktu subuh sampai meninggal dunia. Tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ini diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala tentang kelemahan hadis kunut subuh yang terus menerus. Kemudian yang kedua, dari sisi matnul hadis, isi hadisnya, teks hadisnya, kunut subuh yang sekarang dipakai itu apa? Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadait. Kalau merujuk kepada hadis, Allahumma hdina ini bukan doa kunut subuh, tetapi itu kunut witir yang diajarkan kepada Al-Husain atau Al-Hasan. Ya, diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Al-Hasan, dan itu untuk kunut witir. Kunut witir para hadirin. Ya, kemudian apa? Tidak ada begitu berakhir Allahumma kshif annal bala wal waba di balik tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dibawakan dalam silsilah al hadits sahihah, sallallahu bi butuni akufikum, minta kepada Allah dengan perut-perut tangan kalian. Wa tasaluhu bi dhuhuriha, jangan minta dengan punggungnya. Kan ini kenyataan yang ada para hadirin, pada sebagian kaum muslimin, ya, setelah habis Allahumma hdina, ya, Allahumma dfa' annal bala wal waba, katanya apa? Nolak bala. Apa memang ada bala yang lebih besar dari neraka? Coba dulu. Ada enggak bala yang lebih besar dari neraka? Enggak ada. Kenapa waktu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Enggak ada. Ini satu konsekuensi pada jamaahnya. Ya. Namun kita katakan ijtihad para ulama. Namun as-sahih kunut subuh ini terus menerus itu tidak ada. Bahkan ada riwayat dari Abu Malik Al-Asja'i, ya, radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh anaknya, "Ya abati, wahai bapakku, ya, akanatil kunutu fi salatil fajri ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada kunut subuh tatkala Nabi sallallahu alaihi engkau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di belakangnya Abu Bakar, kemudian di belakangnya Umar, apa kata sahabat ni, ibunai hadhihi muhdats, hai nak, ini perkara baru di dalam agama." Hadza wa Allah taala a'la wa a'lam. Jadi kita katakan bahwasanya kunutul fajr ini merupakan ijtihadnya para ulama, dan namanya ijtihad bisa benar bisa salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim, seorang mujtahid berijtihad, kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Maka para ulama kita mengatakan, "Kullu mujtahidin musibu ajra wa laysa kullu mujtahidin musibu haqqan." Semua ulama yang berijtihad dapat pahala, tetapi tidak semua ulama yang berijtihad mendapatkan kebenaran. Hadza wa wallahu ta'ala ala wa ala. Bagaimana kita menyikapi dan membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang di akhir zaman ini begitu marak dan begitu dekat dengan kita, bahkan orang-orang sekitar kita sementara mereka tidak menyadari yang mereka lakukan adalah hal-hal yang keluar dari sunnah. Inilah pentingnya nasyrul ilm, menebarkan ilmu itu. Dan pentingnya kita berdakwah. Ya, ajarkan umat ini agama yang hak para hadirin. Ajarkan umat ini kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang aneh. Disibukkan dengan politik, disibukkan dengan isu-isu terbaru, disibukkan dengan tahzir fulan. Ya, jangan didekati fulan, jangan didekati. Ajarkan umat ini agama Allah. Akidah ini tanamkan. Kemudian hadis-hadis Nabi bacakan kepada mereka. Bagaimana akidah Nabi, bagaimana salat Nabi, bagaimana puasa Nabi? Masih banyak yang belum kita ketahui ini para hadirin. Ya, wudu kita sudah benar apa tidak? Salat kita sudah sesuai dengan cara Nabi apa tidak? Puasa kita, zakat kita, haji kita dan yang lainnya sudah benar apa enggak? Lantas orang mengatakan apa? Nah, kalau kita ikuti cara ini maka Anda bisa hidup kita di zaman ini. Kita katakan bahwasanya agama Allah ya yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salihul likulli zamanin wa makan. Saleh, layak serta memperbaiki setiap waktu dan tempat dan setiap masa para hadirin. Dan tentu kalau kita mengetahui ilmunya justru dengan mengetahui agama Allah azza wajalla ini kita lebih luas para jemaah. Tidak akan kaku. Karena keterbatasan ilmu ini membuat kita kaku dan kita menganggap bahwasanya mengamalkan petunjuk Nabi itu ya mempersulit kehidupan kita. Kita katakan tidak, justru itu mempermudah kehidupan kita, tapi ketika kita memahami ilmunya. Contoh, kalau zaman dahulu orang-orang yang belum memahami agama ini apa? Datang waktu sholat zuhur, dia lagi perjalanan. Apa katanya? Nanti kita kada waktu asar. Datang waktu asar, sekali-kali aja maghrib. Datang waktu maghrib, sekali-kali aja waktu isya. Begitu waktu isya mulai azan, kamat, zuhur, 4. Kamat, asar, 4. Kamat, maghrib, 3. Kamat, isya, 4. Diborong semuanya. Coba pakai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi. Ya, datang waktu zuhur, sekali-kali ya sekarang nih. Waktu safar, zuhur 2, kamat, asar 2, selesai. Kenapa? Tahu ilmunya. Tapi ketika tidak tahu ilmunya, berat. Inilah dia indahnya ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, setiap ada kesulitan, pasti ada namanya rukhsah keringanan yang datang dari Allah azza wajalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yakraha an tu'ta ma'siyatahu." Sesungguhnya Allah azza wajalla senang didatangi keringanannya sebagaimana Allah azza wajalla benci didatangi kemaksiatannya. Hujan, kita berangkat ke masjid. Zuhur, selesai zuhur masih juga hujannya. Kamat, salat asar jamak. Biar enggak datang lagi nanti ke masjid. Wah ini tambah bingung lagi kita ini katanya. Sekali-kali aja nanti katanya. Subhanallah. Begitu mudah agama ini para hadirin. Karena memang apa? Agama ini fitrah manusia. Beda dengan ciptaan manusia mempersulit kita. Maka lihat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah azza wa jalla ya harisun alaikum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat haris. Ya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat giat bagaimana menjadikan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman sangat penyayang. Kemudian ayat itu mengatakan juga azizun alaihi ma anittum, sangat berat terhadap Nabi apa yang memberati kita para jemaah. Apa yang memberati kita berat juga pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ketika salat Isya. Seluruh salat lebih afdal kapan? Di awal waktu. Kecuali pertama zuhur ketika panas sangat panas. Undurin. Kemudian yang kedua, salat isya lebih afdal di akhir waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati," ya, andai kata tidak memberati umatku, "la ja'altul isya'a fil akhirah," aku akan jadikan isya itu di akhir saja. Tetapi apa? Karena berat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mempercepat salat isya tersebut. Dan banyak lagi keringanan-keringanan yang terdapat di dalam agama ini. Tetapi ingat, jangan mencari keringanan-keringanan yang itu merupakan buatannya manusia, bukan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membentengi diri kita terhadap perkara-perkara baru dalam agama ini, inilah dia pentingnya kita mempelajari ilmu agama ini dan nasyurul ilm, menyebarluaskan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini sudah tidak bisa dibendung para hadirin. Artinya apa? Sarana untuk mengenal agama ini sangat banyak, dari televisinya kah, dari internetnya kah. Yang penting apa? Harus benar-benar kita menuntut dari orang-orang yang di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa ala. Ada lagi? Mas, saya kira demikian para hadirin, ya, jumpa kita pada kesempatan pagi ini. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku lupa lihat wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah untuk kajian muslimah nanti sore di Musalla Al-Murabah, kemudian nanti malam di IKMS, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba. Kemudian besok pagi di Masjid Sadar insyaAllah, tentang dahsyatnya sakratul maut. Dan terakhir di Asyifa Arnon, yaitu rumahku adalah surgaku. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.